Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 27 Mei 2016 dibacakan Ardiansyah dan Niko Pirza. Warga Paru tewas tertimpa pohon kelapa yang diterpa angin kencang. Pemerintah diminta serius urus asrama mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Laut di sebagian wilayah Aceh masih bergolak akibat cuaca buruk. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Nurmala binti Idris, 60 tahun, warga Kampung Paru Gede, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, tewas setelah tertimpa pohon kelapa yang ditumbangkan angin kencang. Peristiwa ini terjadi saat korban berada di kebun. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Kapolsek Bandar Baru, Ibtu Iskandar Liu, mengatakan awalnya Nurmala alias Nek Mala pergi ke kebun miliknya mengambil hasil kebun. Tiba-tiba angin kencang atau badai menerpa. Nek Mala langsung pergi ke gubuk yang ada di kebun untuk berteduh dan beristirahat. Di luar dugaan, sebatang pohon kelapa tumbang diterpa badai dan langsung menimpa gubuk yang ada di kebun. Korban yang berada di dalam gubuk sempat terjepit. Warga yang mengetahui kejadian ini segera menuju lokasi kejadian memberikan pertolongan. Naas, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa akibat luka parah. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk dikebumikan. Saudara, Ketua Taman Pelajar Aceh TPA Zulfan Reza meminta pemerintah Aceh serius mengurus persoalan asrama Meligo Iskandar Muda di Yogyakarta. Pasalnya, asrama yang ditempati mahasiswa asal Aceh tersebut sudah dua kali disomasi oleh seorang bernama Sultan Suryajaya yang mengaku sebagai pemilik sah hak guna bangunan. Dari Bandar Aceh, Mas Rizal melaporkan. Zulfan mengatakan para mahasiswa Aceh yang tinggal di asrama Meligo Iskandar Muda saat ini resah dan khawatir akan terjadi hal yang tak diinginkan. Sehingga mereka harus melakukan penjagaan rutin di asrama, bahkan mereka bertekad untuk tidak pulang kampung ketika puasa dan lebaran. Zulfan mengatakan pemerintah Aceh telah membentuk tim untuk mendata aset Aceh yang ada di Yogyakarta dengan memberi kuasa kepada Zulfan Reza. Zulfan mengaku terkait semua dokumen dan surat penting tentang asrama mahasiswa di Yogyakarta telah diberikan kepada pemerintah Aceh pada Desember 2015. Belakangan Sultan Suryajaya melalui kuasa hukumnya sudah dua kali mengirimkan surat somasi dan meminta penghuni asrama Meligo Iskandar Muda keluar dari asrama. Terkait masalah ini pemerintah Aceh belum bertindak. Pihaknya meminta pemerintah Aceh serius menyikapi somasi tersebut. Cerulun, laut di sebagian wilayah Aceh masih bergolak baik karena angin kencang maupun karena pasang purnama yang memicu banjir air laut. Bahkan tanggul yang mengelilingi anak laut di desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Aceh Singkil, jebol Kamis kemarin. Akibatnya permukiman penduduk terendam air asin. Banjir rob juga mengenangi sejumlah desa di Aceh Barat. Tanggul yang jebol di Singkil Utara sepanjang 20 meter. Kondisi ini membuat air laut melimpah ke rumah warga. Bahkan di beberapa titik kondisi tanggul sepanjang 300 meter di bagian bawah juga telah berlubang sehingga air laut masuk ke pemukiman. Selain itu jalan raya di desa Gosong Telaga Barat ikut terendam. Pemukiman Gosong Telaga Barat ini terendam selain akibat tanggul jebol juga masuknya musim pasang air laut. Banjir rob tersebut biasanya hanya berlangsung 3 hari. Tetapi pasca tanggul jebol, sudah sepekan lebih air laut yang merendam pemukiman penduduk tidak kunjung surut. Warga berharap tanggul yang jebol segera diperbaiki. Pasang laut juga masih melanda Melabu, Aceh Barat. Dampaknya, ruas jalan perdagangan dan belang pulau yang direndam air laut setinggi 30 cm. Ruas jalan yang terendam banjir rob itu merupakan jalan di dalam kota yang ramai dilintasi warga. Cerelon, dalam 4 hari terakhir, seiring dengan memburuknya cuaca, hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di Pelabuhan Lampulo Banda Aceh berkurang drastis, sehingga harga ikan naik sampai Rp10.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Ketua Asosiasi Pedagang Ikan Tempat Pendaratan Ikan Lampulo, Suherman, mengatakan sudah seminggu laut tidak bersahabat, sehingga nelayan tidak leluasa melempar jaring ke laut karena angin kencang dan ombak mencapai 2 hingga 3 meter. Karena khawatir tidak nyaman di laut yang bergolak, sejumlah bot tidak melaut. Sementara itu, beberapa bot yang masih banyak berada di laut belum kembali ke pelabuhan hingga kemarin siang. Diperkirakan itu karena para nelayan belum mendapatkan hasil tangkapan yang memadai. Suherman menambahkan dalam pekan ini hanya 2 bot yang merapat ke dermaga dengan membawa hasil tangkapan yang minim. Padahal biasanya dalam sehari ada 7 hingga 10 bot yang merapat dengan hasil tangkapan hingga 20 ton. Bot yang digunakan untuk melaut umumnya berukuran 40 GT ke atas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedalon, aparat Polres Langsa bersama Polair Mabes Polri berhasil mengamankan 2 kapal dan menyita isinya, yaitu 95 ton bawang ilegal. Petugas juga menangkap 12 tersangka, terdiri dari nahkoda dan anak buah kapal. Barang bukti, kapal 2 unit dan bawang selundupan itu kini diamankan Polair di Kuala Langsa. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kapolres Langsa KBP Iskandar menyebutkan KM Sumber Rezeki dan KM Sempurna 06 yang berusaha menyelundupkan bawang dari luar negeri dicegat Rabu malam di perairan Muara Asin, kawasan Laut Selat Malaka. Dari KM Sumber Rezeki disita muatan 20 ton bawang merah ilegal asal India bersama 5 tersangka, nahkoda dan ABK. Sedangkan dari KM Sempurna 06 disita 75 ton bawang selundupan bersama 7 awak kapal. Dari pengakuan para tersangka kepada polisi, bawang ilegal itu diselundupkan dari Pulau Penang, Malaysia serta Thailand dan hendak dimasukkan ke Aceh melalui kawasan Serui. Kapolres menambahkan bawang merah yang disita diketahui berkualitas bagus. Polisi mencurigai bahwa muatan ini juga sebagai kedok untuk menyelundupkan narkoba ke Aceh. Sedalon, 2 warga Aceh Tengah dieksekusi cambuk masing-masing 100 kali setelah terbukti melakukan zina. Hukuman cambuk yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Takengon ini digelar di halaman Gedung Olah Seni Kota Takengon Kamis petang. Dari Aceh Tengah, Mayhadi melaporkan. Kedua terpidana yang dieksekusi cambuk yakni Dasril bin Abdullah, 35 tahun, warga Gampung Burlah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, dan pasangannya Mayasari binti Madin, 22 tahun, warga Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah. Keduanya ditangkap beberapa waktu lalu karena terbukti berzina. Kedua penzina tersebut masing-masing dicambuk 100 kali. Eksekusi cambuk turut disaksikan ratusan masyarakat. Ukubat cambuk bagi pasangan zina tersebut dilakukan secara bergantian oleh sejumlah algojo. Setiap 20 kali cambukan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis yang telah disiapkan. Prosesi ukubat cambuk berjalan lancar. Hanya saja terpidana wanita jatuh pingsan usai menerima cambukan yang ke-100. Eksekusi cambuk bagi para pelanggar syariat Islam di Aceh Tengah telah beberapa kali digelar. Bahkan ukubat cambuk kali ini merupakan eksekusi yang kedua menggunakan kanun jinayat, sehingga hukumannya mencapai 100 kali cambukan. Sebelumnya hukuman cambuk sebanyak 100 kali juga telah diterapkan kepada satu pasangan zina. Sherlon, Persiraja Banda Aceh mengincar poin penuh saat menjamu Persibo Musir Raya Sumatera Selatan di Stadion Haji Dimurtala Lampineng Banda Aceh Sabtu besok. Ini merupakan pertandingan terakhir tim berjuluk Laskar Rencong dalam Indonesia Soccer Championship ISC Seri B 2016 sebelum menikmati libur panjang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Kemenangan di kandang sangat penting bagi Persiraja untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen sementara. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas mengatakan para pemain sudah siap melakoni laga kandang terakhir jelang libur panjang. Tapi ada beberapa pemain yang tidak bisa diturunkan dan akan digantikan pilar lain. Gelandang Fauzi Sahreza absen akibat kartu merah saat menghadapi PS Bintang Jaya Asahan pekan lalu. Begitu juga dengan center back Andre Mulyadi dan gelandang Safrizani masih pemulihan cedera. Striker Fadil Ibrahim juga tidak bisa diturunkan akibat cedera bahu. Sedangkan Persibo Musiraya sudah tiba di Banda Aceh Kamis sore. Tim asuhan pelatih Bambang Sumatri membawa 15 pemain untuk menghadapi Persiraja. Kedatangan mereka lebih cepat agar bisa memulihkan kondisi hingga hari pertandingan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 27 Mei 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sugiarlun, wassalam.